Seorang wanita bermahkota ibu menggenggam jari-jari kecil. Ikatan ini tidakkan terurai karena tautan ini, tautan darah dan akidah dan rahmat dari Allah. Oh, membakar semangat perjuangan, mengait kasih pada junjungan tercinta, tersujud lemah mengabdi diri kepada Yang Esa. Seperti mana kau mengasihi diriku.